Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا Amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah di kesempatan mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat bisa duduk di majlis ilmu. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj Al-Manhaji As-Salafi karya Fadilatu Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi Hafidhullah Ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-faslu as-sani, fasal yang kedua. Marahilu Al-Manhaj As-Salafi, fase-fase manhaj salafi. Qad yakunu al-kalam hawla hadha al-unsur. Terkadang pembicaraan tentang unsur ini, yaitu pokok ini, la yantabiq 'ala al-manhaj as-salafi, tidak lepas untuk manhaj salafi, min haitsu huwa kamanhajin, ditinjau dari sisi manhaj ini atau manhaj salafi ini sebagai manhaj, sebagai pemahaman. Karena manhaj as-salafi as-salafiyya, karena manhaj salafi manhajun rabbani, yaitu manhaj yang datang dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Qad akmalahu Allahu bi bi'satir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya dengan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma mata sallallahu alaihi wasallam illa qad akmalallahu bihi ad-din, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Bagaimana maksudnya yang diinginkan oleh muallif rahimallahu taala? Jadi di sini beliau mengatakan marahil, kata marahil itu bisa dikatakan fase. Nah, sebenarnya ungkapan fase kepada manhaj salafi ini sebenarnya kurang pas. Bila ditinjau manhaj salafi ini sebagai sebuah pemahaman. Karena kalimat fase itu seolah-olah memberikan kesan bahwasanya pemahaman tersebut itu berkembang dari kecil. Berkembang dari kecil kemudian menjadi sedang, menjadi besar, ada perubahan-perubahan. ada perubahan-perubahan. Nah, muallim rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala tidak bermaksud untuk itu. Tidak bermaksud dari sisi ini. Karena kata beliau, manhaj salafi ini adalah manhaj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sempurna. Baik di fase awal ataupun fase yang kedua, sudah sempurna. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, apalagi pengurangan. Berbeda dengan fase-fase pemahaman-pemahaman yang lain. Atau misalkan seperti organisasi. Fase pertama, dia masih sedikit. Fase kedua, bertambah. Ketiga, kemudian ada perubahan. Aturan ADART dan semisalnya. Dan manhaj salafi tidak seperti itu. Sehingga kata beliau, sebenarnya ini tidak apa, kalau dilihat dari manhaj salafi sebagai pemahaman, tidak lepas dikatakan ada fase-fasenya. Nah, ada fase-fasenya. Yang dalam artian fase yang tadi disebutkan. Ya. Dari awal kecil, kemudian besar, kemudian ada perubahan-perubahan. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwasanya manhaj salafi ini sudah sempurna. Tidak ada penambahan, apalagi pengurangan. Dari sejak fase awal. Lalu apa yang dimaksud oleh muallif? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Qala rahimahullah ta'ala kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku dan aku ridha kepada kalian Islam sebagai agama. Fal manhajus salafi, maka manhaj salafi laisa fikratan man min wad'il bashar. Manhaj salafi ini bukanlah satu sebuah pemikiran yang diletakkan oleh manusia. Tatatawwaru ma'a tatawwurit tafakkur wat tajdid. Berkembang sebagaimana perkembangan pemikiran dan pembaharuan. Tidak seperti itu. Berbeda dengan apa? Pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman selain manhaj salafi. Ada perubahan-perubahan aturan dan yang semisalnya. Kasairil afkari wal aqaid. Hal ini sebagaimana terjadi pada seluruh pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman atau akidah-akidah selain manhaj salaf. Allati hiya min wad'il bashar. Yang pemikiran tersebut, akidah tersebut, itu berasal dari pemikiran manusia. Manusia yang membuatnya. Fatamurru ala marahil. Maka pemikiran-pemikiran seperti ini berjalan di beberapa fase. Di beberapa zaman. Misalkan marhalat ta'sis, marhalat ta'sis. Misalkan di awal marhalah ta'sis, yaitu dasar. Marhalah dasar yaitu awal pendirian, ya. Merintis bahasanya, ya. Marhalah atau fase merintis. Merintis pemikiran, merintis organisasi atau yang semisalnya. Summa marhalah intisar. Kemudian marhalah intisar. Marhalah penyebaran. Penyebaran pemikiran. Summa kemudian marhalah tatwirin. Begitu apa berikutnya adalah marhalah atau fase tatwir. Tatwir ini perkembangan, ya. Perkembangan atau modernisasi, ya. Modernisasi pemikiran. Jadi pemikiran diperbaharui. Itu tatwir. Nah, manhaj salafi tidak seperti ini. Ya, manhaj salafi tidak seperti ini. Innal manhaj as-salafi Karena sesungguhnya manhaj salafi manhajun rabbani. Manhaj yang datang dari Rabb, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamilun bikamaliddin. Sempurna. Dengan sempurnanya agama. La yahtaju ila ziyadatin. Tidak membutuhkan tambahan. Au ila tatwirin. Atau ada perubahan-perubahan. Ya, perkembangan-perkembangan. Tidak perlu. Wala hajata lahu fil akhdi minal adyanil ukhra. Dan tidak pula membutuhkan bagaimana manhaj salafi ini mengambil pemikiran-pemikiran dari agama-agama yang lain. Aw 'ala tsaqafat al-ajnabiyah, atau beberapa pengetahuan-pengetahuan sains, ya, yang berasal dari orang-orang asing. Min falsafati Yunan, seperti dari filsafah Yunani. Aw ilmi al-kalam wal mantiq, atau dari ilmu kalam atau mantiq. Faqad rawa Ibnu Abi Asim fi kitab sunnah. Sungguh telah meriwayatkan Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. An Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda mudah-mudahan Allah meridainya, qala, berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar kepada kami, faqala, kemudian beliau bersabda, wa'imullah la'atrukannakum ala mislil bayda, demi Allah, sungguh aku meninggalkan kalian ala mislil bayda, berada di atas putih, ya, berada di atas putih bersih. Dalam riwayat lain disebutkan, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia binasa. Wa rawaa aidan an Jabir an Abdullah. Dan telah diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab. Bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi kitabin. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kitab. Asabahu min ba'dil kutub. Yang dia dapatkan dari beberapa kitab yang lain. Qala, berkata rawi, faghadiba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Faqala, kemudian berkata, amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Apakah engkau merasa ragu atau merasa kagum terhadap kitab-kitab tersebut sehingga ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena nanti di dalam riwayat lain bahwasanya Umar bin Al-Khattab merasa kagum dengan apa yang ada di kitab-kitab tersebut. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, laqad ji'tukum, sungguh aku telah datang kepada kalian, biha, dengan hujah, dengan dalil-dalil, bayda'a naqiyah, putih dan bersih. Di dalam riwayat lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba hina ra'a ma'umar sahifa fiha syai'un min at-taurah faqala maka rasul faqala afi syakkin anta yabna al-khattab alam ati biha bayda'a naqiyah law kana akhi musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'ani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marah ketika melihat beserta Umar ini lembaran-lembaran yang di situ tercatat Taurat, ya, tertulis Taurat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah engkau merasa ragu wahai Ibn al-Khattab? Bukankah aku telah mendatangkan ayat-ayat Allah, ya, bayda'a naqiyah, putih dan bersih. Lau kana akhi Musa hayya, adaikan saudaraku Musa ini masih hidup. Ma wasi'ahu illa tiba'ani. Tidak ada, ya, tidak ada atau tidak ada kesempatan bagi dia, yaitu bagi Nabi Musa ini, kecuali mengikutiku. Ya. Disebutkan di dalam hadis lain, anna Umar ibn al-Khattab atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Umar ibn al-Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kitab. Membawa kitab yang beliau dapatkan dari sebagian ahlul kitab. Yang di situ sudah dibaca oleh Umar ibn al-Khattab. Kemudian Rasulullah faqara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghadib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Ternyata yang dibaca itu adalah Taurat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, amutahawikuna fiha yabna al-Khattab. Apakah engkau merasa kagum dan ragu, ya, kagum kemudian ragu dengan apa yang ditangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Ibn al-Khattab. Kemudian di akhir hadis, walladhi nafsi Naam walladhi nafsi biyadih law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi jiwaku yang berada di tangannya, andaikan Nabi Musa ini hidup, niscaya tidak ada kesempatan baginya kecuali mengikutiku. Tidak ada pilihan baginya. Tidak ada pilihan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dua hadis ini, yaitu hadis yang pertama, wa aimullah, demi Allah sungguh aku tinggalkan kalian ala misli al-baydha, di atas putih bersih. Dan juga hadis hadis Umar bin Al-Khattab, hal ini menunjukkan bahwasanya dinul Islam adalah agama yang sempurna, agama yang sempurna. Maka hal ini pun menunjukkan bahwasanya manhaj salafi adalah manhaj yang sempurna, karena manhaj salafi itu sendiri adalah Islam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Barbahari, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Qala rahimallahu taala yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala wa man alima dan barang siapa yang sudah mengetahui annal mutakallimina minal mutasalsifah wa ghairihim bahwasanya ahlul kalam dari ahli filsafat dan selain mereka hum fil ghalib mereka itu kebanyakannya fi qaulin mukhtalif memiliki pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan apa yang mereka putuskan tidak berdasarkan Al-Quran. Tidak berdasarkan Al-Quran. Walau kana min ghairi, lau kana naam Allah s.a.w. Kita lanjutkan dulu. Yufaku anhu man ufik. Yufaku dipalingkan anhu dari Al-Quran dan Rasul man ufik orang yang dipalingkan yaitu mereka yang dipalingkan dari Al-Quran dan Rasulullah yaitu dan Sunnah mereka akan senantiasa berselisih karena apa yang mereka simpulkan bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan di dalam ayat, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mempelajari atau tidak mentadaburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan perkara itu bukan dari sisi Allah, lawajadu niscaya mereka akan mendapati di dalamnya ikhtilafan katsira perbedaan yang banyak. Qala rahimallahu taala wa ya'lamu adz-dzaki dan mengetahui orang yang cerdas. Sebentar. وَيَعْلَمُ الذَّكِي dan mengetahui orang yang cerdas مِنْهُمْ الْعَاقِلْ dari mereka orang yang akil أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَا يَقُولُ عَلَى بَصِيرَةٍ bahwasanya apa yang diucapkannya itu tidak di atas basirah tidak di atas ilmu. Ya, tidak di atas ilmu. Wa anna hujjatahu laysat bibayyinah dan bahwasanya hujjahnya itu tidak jelas. Hujjahnya tidak jelas. Wa inna ma hiya kama qil Dan hanya saja ucapan mereka itu atau pendapat-pendapat mereka itu seperti dikatakan tentang hujah-hujah yang rapuh, hujajuhum tahafutin kazujaji. Hujah-hujah mereka ini lemah seperti kaca. Takhaluf wa haqqa wa kullu kasirin maksuru. Menyelisihi kebenaran. Dan setiap sesuatu yang kasir, yaitu yang mudah pecah, maksuru itu akan pecah. Maksudnya, menjelaskan hujah-hujah yang dibawakan oleh ahlul kalam dari falsafah, dari ahli falsafah, hujah-hujahnya itu lemah seperti kaca, ya, seperti kaca, mudah pecah, tidak kokoh. Wa ya'lamul alim al-basir, dan mengetahui orang yang berilmu al-basir juga sama yang berilmu, annahum, bahwasanya mereka min wajhin, dari satu sisi, mustahiquna, berhak. Ma qalahu Syafi'i radhiyallahu anhu, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, haitsu qala, sekiranya beliau berkata, hukmi fi ahlil kalam, hukumanku bagi ahlul kalam, ayyadribu bil jarid wan ni'al, mereka ini dipukul dengan al-jarid, jarid ini pelapak kurma, wan ni'al dan sandal, wa yutabu bihim fil qabail wal asyair, kemudian orang ini atau kemudian mereka dibawa keliling di kabilah-kabilah dan di apa pemukiman-pemukiman. Wa yuqal, kemudian diumumkan, hada jaza'un man tarakal kitaba wasunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini adalah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah, kemudian dia malah mengambil ilmu kalam. Ya, malah mengambil ilmu kalam. Jadi kata beliau, bagi orang yang memiliki ilmu, akan menilai bahwasanya mereka ini, orang ahlul kalam dan yang semisalnya, yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, itu berhak mendapatkan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bagaimana perkataannya? Seperti tadi disebutkan, beliau berkata bahwasanya hukumanku terhadap ahlul kalam dipukul, ya, dengan pelapak kurma atau dengan sandal. Setelah itu dibawa keliling. Bukan di satu tempat apa pemukiman, tetapi dibawa keliling ke seluruh kabilah, ya, seluruh kabilah dikeliling, diputar, kemudian setelah itu diumumkan. Tidak cukup dengan dipukul, tidak cukup dengan diputar atau dikeliling di kabail atau di kabilah-kabilah. Yang ketiga, hukumannya adalah diumumkan bahwasanya orang ini adalah orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah dan malah mengambil ilmu kalam. Apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala, beliau ingin menunjukkan bahwasanya dinul Islam yang ini merupakan manhaj salafi telah sempurna. Telah sempurna dan tidak boleh seorang mengambil selain manhaj salafi. karena akan terjadi perpecahan yang banyak. Karena hanya manhaj salafi yang mengambil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tentunya dengan pemahaman manhaj salaf atau dengan pemahaman salafus salih. Wa innama yasluku, kemudian beliau menjelaskan penjelasan berikutnya. Wa innama yasluku hadal kalam. Dan bahwasanya penjelasan yang tepat, a'ni marahil manhaj salafi, atau ucapan yang tepat, maksudku adalah berkaitan dengan fase-fase manhaj salaf, itu ditinjau min haitsu tawdih wal bayani wal intishar wal quwwah wa asbabi wa awamil dhalik wa min haitsu marahil tadwin al aqidah as salafiyah la min haitsu zatil manhaj salafi li'annahu manhajun rabbani kamilun kama aslafna. Maksudku, ya, ucapan yang paling pas atau yang cocok berkaitan dengan fase-fase manhaj salafi itu ditinjau dari penjelasan atau tawdih penjelasan, wal bayan juga penjelasan, wal intishar wal quwwah, dari sisi penyebaran dan kekuatan dan sebab-sebab hal tersebut. Karena di sana ada sebab, ada marhalah tadwin, ya. Marhalah tadwin itu marhalah penulisan, pencatatan akidah-akidah atau manhaj salafi, ya. Akidah bagaimana para ulama, bagaimana ucapan para sahabat dan seterusnya. Itu marhalah tadwin. Jadi kenapa ada marhalah tadwin? Karena semakin banyaknya ahlul bid'ah, semakin bermunculannya ahlul bid'ah di antara kaum muslimin. Sehingga di sana para ulama menulis kitab-kitab tentang akidah ahlus sunnah yang sebelumnya tidak ada. Dan di sini yang akan kita terangkan atau oleh mu'alif hafizullah ta'ala akan terangkan. Nanti ana jelaskan terlebih dahulu supaya bisa dipahami. Jadi beliau ini akan menjelaskan marhalah yang diinginkan oleh beliau, fase yang dimaksud oleh beliau. Yang pertama adalah fase tabyin wa tawdih, ya. Yaitu fase penjelasan tentang qawaiddin, tentang kaidah-kaidah agama. Kaidah-kaidah manhaj salaf. Yang ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan para sahabat kepada tabi'in. Dan tabi'in kepada atba'ut tabi'in. Nah, marhala ini hanya sekedar penjelasan dari para ulama di saat itu. Atau dari ketika awalnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kemudian setelah itu dari sahabat kepada tabi'in, kemudian dari tabi'in kepada atba'ut tabi'in. Dan di saat itu tidak ada tadwin. Tidak ada pencatatan penulisan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang akidah atau tentang manhaj salafi. Nah, kemudian ketika terjadi bermunculan penyimpangan-penyimpangan dari kaum muslimin, maka para ulama menulis, ya. Maka para ulama menulis. Maka yang kedua ini disebut dengan marhalah asani, yaitu marhalatu tadwin, ya. Fase penulisan akidah atau manhaj salafi. Ya. Manhaj salafi. Sehingga di situ diriwayatkan bagaimana ucapan para sahabat, ya, dari hadis Rasulullah, kemudian ucapan para sahabat misalkan berkaitan tentang misalkan berkaitan tentang salah satu akidah bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Ya. Maka para ulama di fase ini menulis dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an, kemudian dari kalam para sahabat, kemudian tabi'in atba'u tabi'in disertakan. Supaya kaum muslimin mengetahui bagaimana akidah yang diyakini oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in. Dan seterusnya, akidah-akidah yang lain. Seperti permasalahan tentang uluullah, ya, tingginya Allah Subhanahu wa taala fawqa makhluqatihi, di atas makhluk-makhluknya. Ketika muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka para ulama menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal ini, tentang akidah yang benar, yang ini merupakan manhaj salaf. Kemudian disusun dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari kalam para sahabat, kemudian kalam para tabi'in dan atba'u tabi'in disusun. Itu ini yang disebut dengan marhalah tadwin, ya, marhalah penulisan tentang manhaj salaf. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, maka benar sekali apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, dalam artian pemahamannya berbeda dari fase yang pertama. Ya. Tidak ada perbedaan fase yang kedua dengan fase yang pertama. Semuanya sama, ya. Semuanya sama. Hanya saja fase yang pertama itu tidak ada pencatatan, hanya sekedar tabyin, penjelasan dari Rasulullah kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Kemudian fase yang kedua ada pencatatan, ya. Penulisan. Penulisan tentang manhaj salafi. Apakah ada yang beda? Tidak ada. Tidak ada yang beda, ya. Tidak ada yang beda. Maka beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud fase di sini bukan fase sebagaimana dipahami di pemikiran-pemikiran yang lain. Ya, atau organisasi-organisasi lain. Yang pemahaman yang lain ini selain manhaj salafi ini tadi sebagaimana disebutkan ada marhalah fase merintis, kemudian fase menyebarkan, ada fase tatawur, yaitu perubahan-perubahan, revisi-revisi hukum-hukum atau keputusan-keputusan. Nah, ini tidak berlaku dalam manhaj salafi, ya, tidak berlaku dalam manhaj salafi. Tetapi manhaj salafi sebagaimana tadi disebutkan adalah manhaj rabbani. Manhaj yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Islam itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Naam al-Imam Barbahari, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah naktafi ila huna. Di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, penjelasan dua marhalah tersebut secara rinci.